Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Lanjutkan. Waqad naqaltu laka هذه الفقرة مع طولها لما فيها من إيضاح لكلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. Dan saya telah menukilkan di hadapan engkau alinea yang panjang ini, dikarenakan di dalamnya terdapat penjelasan bagi ucapan Syekhul Islam ibn Taymiyyah rahimahullah. Wa muraduhu wa muradihi min nafi takfir fi ba'dil ahayin an ba'di man asyraka billah. Dan maksud, menjelaskan maksud beliau dari menafikan takfir kadang-kadang dari sebagian orang yang menyekutukan Allah. Ini maksudnya menafikan takfir di sana, takfir yang berkonsekuensi azab. Wa qala Syaikhu Al-Fadil Abu Basir At-Turtusi hafizahullah fi kitabih Qawaid At-Takfir. Syaikh Abu Basir dalam kitabnya Qawaid At-Takfir mengatakan, qala al-qaidatur rabi'atu, kaidah yang keempat. Kullu mani'in min mawani'i takfiri mani'un min mawani'i lusuqil wa'idi bil mu'ayyani. Setiap penghalang dari penghalang-penghalang pengkafiran adalah penghalang dari sekian penghalang tersematnya ancaman bagi orang mu'ayyan. Sehingga kalau mawani takfir itu adalah mawani bagi wa'id itu kan. Ketika punya orang ini ada penghalang pengkafiran, berarti tidak, sudah dipastikan dia tidak terkena ancaman. Walaysa kullu mani'in min mawani'il suqil wa'idi bil mu'ayyani mani'an min mawani'i takfiri. Tapi tidak setiap penghalang dari penghalang-penghalang ketersematan ancaman bagi orang mu'ayyan, yaitu sebagai penghalang dari penghalang-penghalang pengkafiran. Ini maksudnya bisa saja orang itu dikafirkan, tapi wa'id-wa'id yang berlaku bagi hukum tersebut belum tentu apa tersemat kepada dia. Bagaimana dalam orang maunya dipastikan dia maunya dia diponis kafir, tapi belum tentu kita pastikan dalam penghuni neraka, bisa jadi dia tobat gitu kan sebelum meninggal dunianya, sehingga tidak bisa dipastikan wa'id bagi orang kafir itu masuk neraka. Wa bayyana asy-syaikh al-'alamat al-'allamah Abdurrahman ibnu Hasan an adama takfir ibni Taimiyah wa Muhammad ibni Abdul Wahhab ibtida'an al-mu'ayyan minal musyrikin. Dan Syekh Al-Allamah Abdurrahman ibn Hasan ibn Muhammad ibn Abdul Wahab menjelaskan bahwa sikap Ibn Taymiyyah dan Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab tidak langsung mengkafirkan orang mu'ayyan dari kalangan kaum musyrikin. Artinya kalangan kaum musyrikin. Si orangnya disebut orang musyrik, cuma tidak ditakfir secara mu'ayyan, tidak diponis kafir, tapi musyrik. Gitu. Karena mimba bisiyasati syar'iyati. Itu dalam rangka siasat syar'iyah belaka. Wa muraatin li maslahati da'wati wal mad'uwin. Dan dalam rangka menjaga maslahat dakwah dan orang-orang yang didakwahi. Wa hatta la ya'nafa al musyrikuna, supaya orang-orang musyrik itu tidak enggan antar ke syirki, dari meninggalkan syirki, idza sami'u kufrahum ala ru'usil asyhadi, bila mereka mendengar ponis kafir di hadapan khalayak. Jadi maksudnya umpamanya orang ini maksud Syekh Muhammad Abdurrahman, bahwa Syekh Muhammad atau kata Ibnu Taimiyah tidak mengkafirkan orang musyrik itu dalam rangka menjaga marhalah dakwah. Banyak orang ini diyakini musyrik itu, tapi tidak dikatakan musyrik di hadapan umum tidak dikatakan sipulan musyrik. Karena apa? Ketika orang di apa di vonis musyrik kafir di hadapan umum biasanya langsung reaksi itu kan. Umumnya kita ketika mendapatkan orang musyrik, kita yakin orang ini orang musyrik. Tapi karena dia belum pernah mendengar dakwah, terus kita juga ingin mendakwahi dia, tentu bukan termasuk hikmah dalam dakwah mengatakan kamu ini kafir, kamu ini musyrik gitu kan. Tapi enggak, kita jelaskan tentang tauhid, bagaimana cara supaya dia apa mau mendengar itu. Faqala rahimahullah, Abdurrahman mengatakan, baqiya mas'alatun, tersisa satu masalah hadasat yang terjadi, takallama fiha Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang mana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berbicara di dalamnya, wahiya adamu takfir mu'ayyan ibtidaan, yaitu tidak mengkafirkan orang mu'ayyan ibtidaan secara langsung, li sababin zakarahu, karena suatu sebab yang beliau sebutkan, li sababin zakarahu rahimahullah ta'ala, aujaba, yang mana sebab itu mengharuskan lahu beliau, pada beliau at-tawakufa dari tawakuf fi takfiri qabla iqamatil hujjati alaihi, sebelum tawakuf apa mengharuskan untuk tawakuf dari mengkafirkan sebelum penegakan hujjah terhadapnya. Faqala rahimahullah, di mana beliau Ibnu Taimiyah mengatakan wa nahnu na'lamu bid-dararati anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yashra' li ummatihi, dan kami kita mengetahui secara pasti bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mensyariatkan bagi umatnya. Ini ucapan yang sebelumnya tentang masalah istighosah kepada selain Allah. Terus akan tapi ligola batil jahli waqilatil ilmi bi asari ar-risalah lam yumkin takfiruhu, gitu kan. Akan tapi karena merubahnya kebodohan dan sedikitnya sisa-sisa pengetahuan terhadap sisa-sisa risalah, maka tidak mungkin mengkafirkan mereka. Itu kalimat itu yang dimaksudkan. Qultu, saya berkata, bahwa Syekh Abdurrahman, fazakara rahimahullah ta'ala ma'awajaba lahu adama itlaqil kufri alaihim ala ta'yini khasatan illa ba'dal bayani wa ikhbar. Beliau menyebutkan suatu yang mengharuskan beliau untuk tidak melontarkan ponis kafir kepada mereka secara ta'yin, secara khusus, kecuali setelah adanya penjelasan dan kebersikukuhan. Fa'innahu qad sara ummatan wahidatan. Karena semuanya Ibnu Taimiyah pada saat itu, beliau pribadi secara sendiri telah menjadi ummatan wahidatan. Jadi satu umat sendirian itu di atas tauhid gurubah itu. Wali anna minal ulama iman kafarahu binahihi lahum anis syirki fil ibadati. Bahkan dikarenakan sebagian ulama ada yang mengkafirkan beliau karena sebab beliau melarang mereka melakukan perbuatan syirik. Jadi karena beliau melarang orang berbuat syirik, malah dikafirkan. Fala yumkinuhu an yu'amilahum illa bimisli maqala. Sehingga tidak mungkin beliau memperlakukan mereka kecuali dengan seperti apa yang beliau katakan. Kan tidak mungkin. Beliau sendirian. Terus orang-orang mengkafirkan beliau tidak bukan termasuk hikmah melawan mereka dengan kalimat kalian juga kafir. Itu ya. Kama jara li syaikhina Muhammad ibn Abdul Wahab rahimahullah wa ta'ala tibtida'i da'watihi. Sebagaimana yang pernah dilakukan Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab di awal dakwahnya, fa innahu idza sami'ahum yad'una Zaid bin al-Khattab radhiyallahu anhu, sesungguhnya beliau mendengar orang-orang itu memohon kepada Zaid bin al-Khattab, maksudnya memohon kepada orang yang sedang meninggal dunia itu Zaid bin al-Khattab, saudaranya Umar bin al-Khattab. Qala, Syekh Muhammad mengatakan kepada orang yang sedang minta-minta kuburan itu, Allahu khairun min Zaidun, Allah lebih baik daripada si Zaid, kenapa tidak minta kepada Allah. Tamrinan lahum, dalam rangka membiasakan bagi mereka, melatih mereka ala nafsi syirki, untuk meninggalkan syirki bili nil kalami, dengan ucapan yang lembut. Wa nadran ilal maslahati, dan melihat kepada maslahat, wa adami nufrati, dan tidak supaya tidak orang tidak lari. Jadi ketika kita berada di satu masyarakat yang mana mereka gemar dengan kemusyrikan, terus kita karena sendirian, maka bukan termasuk hikmah dalam dakwah kita langsung di hadapan umum gitu kan. Kalian orang-orang musyrik gitu kan, orang-orang kafir. Kalimat itu. Tapi cukup diyakini mereka itu musyrik, kafir, tapi tidak dilafadzkan, tapi mendakwahi mereka untuk meninggalkan perbuatan syirik itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Dalam kitab Majmu'atul Tauhid di apa, risalah syarah asli dinil Islam. Kemudian wa yaqulu syaikhu Abu Butin rahimahullah, Syekh Abu Butin rahimahullah mengatakan wa amma qawlu syaikhi, adapun ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, walakin li ghalabatil jahli fi katsirin minal mutaakhirin lam yumkin takfiruhum, akan tapi karena merebaknya kebodohan di kalangan banyaknya orang mutaakhirin maka tidak mungkin mengkafirkan mereka, sampai akhir ucapan Ibnu Taimiyah. Bahwa maka Ibnu Taimiyah lam yaqul innahum ma'zurun, tidak mengatakan bahwa mereka itu diuzur. Walakin hadza tawaqqufun minhu, akan tapi ini tawaqquf dari beliau fi itlaqil kufri alaihim qabla tabyin. Tawaqquf dari beliau dalam melontarkan ponis kafir kepada mereka sebelum ada pemberian penjelasan. Fa yajma'u baina kalamihi, maka digabungkan antara ucapan-ucapannya itu bi an yuqal inna muradahu annana idza sami'na min insanin kalama kufrin, maksudnya bahwa kita bila mendengar dari seseorang ucapan kekafiran au wajadnahu fi kalamin fi kalami ba'din nasil manzum, atau kita mendapatkan kekafiran pada sebagian ucapan orang-orang yang berbentuk nazom, syair, awil mansur atau ucapan mansur, prosa yang biasa, ucapan bukan syair. Annana la nubadiru fi takfiri man ru'ayna min huzalika. Bahwa kita tidak tergesa-gesa mengkafirkan orang yang kita lihat melakukan hal itu. Awas sami'nahu, atau kita mendengar hal tersebut. Hatta nubayyina lahul hujjata syar'iyata, sampai kita menjelaskan kepadanya hujjah syariah. Wa hadza ma qaulina, maksudnya kita tidak langsung melontarkan kamu ini kafir itu kan di hadapannya itu kan, secara lisan kita tidak langsung mengatakan itu. Wa hadza ma qaulina, dan ini bersama ucapan kita, tapi bersama kita meyakini itu kan dalam hati, innaha ula'il gulat al-gulata ad-da'ina lil makburin, bahwa orang-orang yang mengkutuskan orang-orang yang dikubur itu, awil malaikati, atau mengkutuskan malaikat, ya, aw ghairihim ar-ragibina ilaihim fi qada'i hawaijihim, yang memohon kepada mereka dalam penunaian hajat mereka, musyrikuna kuffarun, mereka itu orang-orang musyrik lagi kafir. Jadi maksudnya ketika kita mendengar orang mengucapkan kekafiran atau melakukan kemusyrikan, kita tidak langsung mengatakan kamu kafir, padahal kita belum, orang itu belum pernah mendengar dakwah, tapi cukup kita meyakini dia kafir, tapi untuk melafalkan kafirnya kita berikan penjelasan dulu itu kan, supaya orang itu tahu kenapa diponis kafir itu alasannya apa itu kan. Tapi kalau langsung kamu ini kafir tanpa diberikan penjelasan sebab kekafirannya, tentu orang pasti langsung nolak. Jadi tidak melontarkan di hadapannya sebelum diberikan penjelasan, tapi tetap kita meyakini di seorang kafir sebelum diberikan penjelasan. Kemudian yang selanjutnya, nususu wa aqawilu al-imami al-mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Ucapan Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Yaqulu rahimahullah, beliau mengatakan, idza arafta ma zakartu laka, jika engkau telah mengetahui apa yang telah saya sebutkan kepadamu, ma'rifata qalbin, dengan pengetahuan hati, wa arafta syirka billahi alladzi qala Allahu fihi, dan engkau mengetahui penyekutuan Allah yang Allah firmankan tentangnya, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa penyekutuan terhadapnya dan mengampuni dosa di bawah itu bagi yang dikehendakinya. Wa arafta dinallahi alladhi arsala bihi ar-rusula min awwalihim ila akhirihim alladhi la yaqbalu Allahu min ahadin dinan siwa, dan engkau mengetahui agama Allah yang mana Allah mengutus para rasul dari awal sampai akhir dengan agama tersebut, yang mana Allah tidak menerima dari seorang pun agama selainnya. Wa arafta ma asbaha ghalibun nasi fihi min al-jahl bihadza, dan engkau mengetahui apa yang dialami oleh mayoritas manusia berupa kejahilan terhadap hal ini, maka apa? Afadaka faidataini, maka hal ini memberikan dua faedah kepada engkau. Ya, maksudnya kalau kita sudah mengetahui uraian tadi ini tentang di kitab Kasbus Syubhat, dan mengetahui bahwa syirik itu dosa yang paling besar yang tidak mungkin diampuni kalau dibawa mati, dan mengetahui bahwa tauhid adalah agama para rasul dari awal sampai akhir yang mana Allah tidak menerima agama selain itu, dan kau mengetahui realita mayoritas manusia terjerumus ke dalam hal ini karena tidak tahu, maka apa? Afadaka faidataini, maka ini memberikan dua faedah kepada engkau. Yang pertama, al-ula al-farhu bifadlillahi wa rahmatihi, adalah bahagia, merasa bahagia dengan karunia dan rahmat Allah. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabizalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah, dengan karunia dan rahmat Allah, hendaklah mereka berbahagia, karena ia lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Maksudnya, bahagia dengan karunia tauhid. Karena tauhid ini lebih baik dari seluruh isi dunia ini. Orang di atas tauhid, di dunianya sengsara, meninggal dunia di atas tauhid, pasti walaupun banyak dosa yang lain, pasti masuk surga. Sedangkan surga lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tapi orang di dunia paling kaya, paling makmur, tapi di atas kemusyrikan, terus mati di atas syirik, maka pasti masuk neraka. Jadi dengan karunia tauhid ini, hendaklah mereka berbahagia. Kemudian, wa afadaka aidan, dan memberikan faedah yang kedua, itu apa? Al-khawfa al-azim, rasa takut yang besar. Fa innaka idza arafta anna al-insana yaqfuru bi kalimatin yukhrijuha min lisanihi wa qad yaquluha wa huwa jahilun fala yu'zaru bil jahli, karena engkau bila mengetahui bahwa orang bisa menjadi kafir dengan sebab satu ucapan yang dia lontarkan dari lisannya, padahal bisa jadi dia mengucapkannya sedangkan dia tidak tahu, maka tidak diuzur karena sebab ketidaktahuan. Wa qad yaquluha, dan kadang dia mengucapkannya, wa huwa yazunnu annahu annaha tuqarribuhu ila Allah Ta'ala, bahwa ucapan itu, dia mengira bahwa ucapan itu atau perbuatan itu mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, sama zannal musyrikun, sebagaimana dugaan orang-orang musyrik. Wa syahid minan nasi wadihun wa qaluhu fala yu'zaru bil jahli, yang menjadi bukti permasalahan ini dari nas ucapan Syekh Muhammad adalah ucapan beliau, fala yu'zaru bil jahli, maka tidak diuzur dengan sebab kejahilan. Wa yaqulu aidan, dan berkata juga rahimahullah, man kana min ahli jahiliyati, orang yang dari kalangan ahli jahiliyah, amilan bil islami, dia mengamalkan Islam, tarikan li syirki, meninggalkan syirik, bahwa muslimun, maka dia orang muslim. Dia orang yang hidup zaman jahiliyah, baik jahiliyah sebelum nubuah ya, ataupun jahiliyah setelah nubuah. Kalau dia mengamalkan tauhid, meninggalkan syirik, maka dia muslim. Wa amma man kana ya'budul awsana, adapun orang yang menyembah berhala, wa mata 'ala dzalika, dan mati di atas kemusyrikannya, qabla zuhuri hadzal dini, sebelum nampaknya din ini, fahadza zahiruhu al-kufru, maka ini zahirnya dia kafir. Secara zahir diponis kafir. Wa in kana yahtamilu al-annahu lam takum alaihil hujjatur risaliyatu, walaupun ada kemungkinan hujjah risaliyah belum tegak kepada dia, lijahlihi, karena kebodohannya, wa adami man yunabbihuhu, dan tidak adanya orang yang mengingatkan, li'anna nahkumu al-zahir, karena kita menghukumi berdasarkan zahir, wa amal hukmu al-batin fazalika ilallahi ta'ala, adapun ponis terhadap batin itu diserahkan kepada Allah Ta'ala. Maksudnya orang kalau merealisasikan tauhid, walaupun zaman jahiliyah, meninggalkan syirik, dia muslim. Tapi orang yang hidup sebelum adanya dakwah, dia melakukan perbuatan syirik, hukum ponis dunia dia musyrik, kafir, walaupun bisa jadi secara dia itu belum tegak hujjah. Tapi secara hukum zahir dia ponis kafir, adapun batin nanti kaitan dengan masalah ahlul fatrah itu kan akan diuji itu. Serahkan kepada Allah. Wa yaqulu aidan rahimahullah, dan beliau rahimahullah mengatakan juga, wa arafta anna hadha huwa at-tauhid, dan engkau mengetahui bahwa ini adalah tauhid, alladhi afradu min as-salati was-saumi, yang lebih fardu daripada salat dan saum. Wa yaghfiru Allahu liman ata bihi yaumal qiyamah, dan Allah mengampuni, dan Allah bisa mengampuni dosa bagi orang yang mendatangkan tauhid di hari kiamat. Wala yaghfiru liman jahilahu, dan Allah tidak mengampuni bagi orang yang jahil terhadap tauhid. Walau kana abidan, walaupun dia itu ahli ibadah. Wa arafta, dan engkau mengetahui, anna zalika huwa syirku billah, bahwa itu adalah kemusyrikan kepada Allah. Alladzi la yaghfiru Allahu liman fa'alahu, yang mana Allah tidak mengampuni bagi orang yang melakukannya. Wa huwa indallahi azamu minaz zina wa qatlin nafsi, padahal dia di sisi Allah syirik itu lebih dahsyat daripada zina dan membunuh. Ma anna sahibahu yuridu bihi taqarruba minallah, padahal pelaku syirik itu dia memaksudkan dengan perbuatan syirik itu taqarrub kepada Allah. Ini maksudnya di sini syahidnya adalah wala yaghfiru liman jahilahu, dan Allah tidak mengampuni bagi orang yang jahil terhadap tauhid. Wa yaqulu aidan rahimahullah, berkata juga rahimahullah, fa idza tahaqqaqta annahum muqirruna bihadza wa lam yudkhilhum fi at-tauhid alladhi da'ahum ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila engkau telah memastikan bahwa mereka itu mengakui terhadap hal ini, tauhid rububiyah maksudnya, dan hal itu tidak memasukkan mereka, pengakuan terhadap rububiyah itu tidak memasukkan mereka ke dalam tauhid yang didakwahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Wa arafta anna tauhid alladhi jahiluhu huwa tauhidul ibadati alladhi yusammihi al-musyrikuna fi zamanina al-i'tiqada, dan engkau mengetahui bahwa tauhid yang tidak mereka ketahui itu adalah tauhid ibadah yang dinamakan oleh orang-orang musyrik pada zaman kita ini dengan nama i'tiqad. Kama kanu yad'una Allah subhanahu lailan wa nahara, sebagaimana mereka beribadah kepada Allah siang dan malam, malam dan siang. Tsumma minhum man yad'ul malaikata lisalahihim wa qurbihim min Allah. Kemudian di antara mereka ada yang mengibadati malaikat karena kesolehan dan kedekatan malaikat kepada Allah. Liyashfa'ulahu, supaya malaikat memberikan syafaat bagi dia. Aw yad'u rajulan solihan, dan juga ada yang di antara mereka yang mengibadati orang solih, mislallati wal seperti Lata. Aw nabiyan, atau ada juga yang mengibadati nabi, misla Isa seperti nabi Isa. Wa arafta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatalahum ala hadha syirki wa da'ahum li ikhlasil ibadati lillahi wahdah. Dan engkau mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka atas syirik ini dan mengajak mereka untuk memurnikan ibadah kepada Allah saja. Jadi maksudnya orang-orang orang-orang yang disebutkan di sini tentang orang-orang kafir zaman Rasulullah, ada yang menyembah malaikat, menyembah nabi, menyembah orang saleh. Tujuannya baik supaya memberikan syafaat di sisi Allah, dan mereka mengakui tauhid rububiyah. Tapi pengakuan tauhid rububiyah itu tidak memasukkan mereka ke dalam Islam, dan Rasul merangi mereka supaya mereka memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Kemudian ucapan ini sama dengan yang di atas, yang berikutnya. Wa amma ma ja'a anhu rahimahullah, adapun apa yang datang dari beliau rahimahullah, mimma yukhalifu ma naqalnahu laka, anhu hauna yang menyelisih apa yang telah kami nukilkan di hadapan engkau dari beliau di sini mislat nafyihi al-kufra amman abadat sanama allazi ala qabri Abdul Qadir was sanama alladhi ala qabri Ahmad al-Badawi wa amsal dzalika li jahlihi mu'adami man yunabihum. Adapun ucapan-ucapan Syekh Muhammad yang menyelisihi apa yang telah saya nukilkan, kata penulis, seperti penafian beliau, seperti beliau tidak mengkafirkan orang yang menyembah berhala yang ada di atas kuburan Syekh Abdul Qadir atau berhala yang ada di atas kuburan Ahmad al-Badawi dan berhala-berhala yang semacam itu karena kebodohan mereka dan karena tidak ada yang mengingatkannya. Famuraduhu rahimahullah min zalika, maksud beliau dari ucapan itu adalah wa nafyul kufri alladhi yu'aqabu alaihi, adalah menafikan vonis kafir yang berkonsekuensi azab imma bil qatl fid dunya, baik azab pembunuhan di dunia awil azab fil akhirati atau azab di akhirat. Walaysa ma'na zalika, dan makna itu bukan berarti annahu, bahwa beliau yusammihim muslimin, beliau menamakan mereka sebagai orang-orang muslim. Jadi ketika menafikan vonis kafir bukan artinya beliau menghukumi mereka muslim, tapi menafikan vonis kafir yang berkonsekuensi azab. Beliau tidak menamakan mereka muslimin, bal hum musyrikun wa in kanu juhalan, namun mereka itu adalah orang-orang musyrik walaupun mereka jahil, bodoh. Wa inna mimma yadullu ala dzalika qawluhu rahimahullah, di antara yang membuktikan hal itu adalah ucapan beliau sendiri. Dia mengatakan fajin suha ulail musyrikin wa amsalihi, maka jenis orang-orang musyrik dan yang semacam mereka itu mimman ya'budul awliya wassalihin, dari kalangan yang mengibadati orang-orang mengibadati para wali dan orang-orang salih, nah kumu, kami memponis mereka bi annahum, memponis bahwa mereka itu musyrikun, mereka orang-orang musyrik. Wa nara kufrahum idza qamat alaihimul hujjatu ar-risaliyah, dan kami menghukumi mereka kafir bila hujjah risaliyah sudah tegak. Jadi sebelum tegak hujjah risaliyah disebut musyrikin, kalau sudah tegak hujjah risaliyah disamakan sematan kafir yang berkonsekuensi azab. Di sini sebutan kami menghukum mereka musyrik dan memandang mereka kafir kalau sudah tegak hujjah risaliyah. Panzur rahimakallah wa hadana wa iyyaka, maka perhatikanlah, semoga Allah merahmati engkau dan memberikan hidayah kepada kami dan kepada engkau, ila qawli syaikhir rahimahullah fil hukmi bisyirki ala man abadal awsan biqawlihi nahkumu bi annahum musyrikin musyrikun, kepada ucapan Syekh dalam menghukumi musyrik orang yang mengibadati berhala. Dengan ucapan beliau, kami menghukumi mereka itu orang-orang musyrik. Fasammahum musyrikina qabla qiyamil hujjati alaihim. Dia menamakan mereka sebagai orang-orang musyrik sebelum tegak hujjah kepada mereka. Wa indama arada inzalal uqubati, dan saat beliau ingin menurunkan hukum ya sanksi, qala, dia mengatakan wa naraku furahum idza qamat alaihimul hujjatu ar-risaliyah, dan kami memandang mereka itu kafir bila hujjah risaliyah sudah tegak. Jadi ini kaitan dengan kufur yang muazzab itu setelah tegak hujjah. Adapun sematan musyrik atau kafir yang tidak berkonsekuensi azab itu sebelum hujjah pun sudah disematkan. Wa bihadza an-naqli yatabayyanu laka i'tiqadu asy-syaikhi fil mas'alah. Dan dengan nukilan ini jelaslah di hadapan engkau keyakinan saya dalam masalah ini. Wa muraduhu min nafi takfir fi ba'dil ahyani wa muraduhu min nafi takfir fi ba'dil ahyan amman talabbasa bisyirkil akbar. Dan jelas juga maksud beliau dari penafian vonis kafir pada kondisi tertentu dari orang yang melakukan syirik akbar, maksudnya adalah tidak memponis kafir yang berkonsekuensi azab. Kita cukupkan. Allah kita lanjutkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.